jahe ini punya fungsi atau manfaat yang luar biasa. Yang jelas secara sifat jahe itu bersifat panas ya. Nah, ada beberapa jenis jahe, tapi secara umum ada beberapa jahe yang mungkin kita kenal di dalam keseharian kita. Ada jahe emprit, ada jahe merah, ada jahe apa, jahe gajah gitu kan. Yang jelas kalau Anda membeli atau memilih jahe, maka pilihlah jahe yang bersih ya, luar dari bagian luarnya itu bersih, tidak ada mata ya, ada tonjolan atau apapun, karena itu nanti bisa bikin jahenya pahit, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya, dan itu bisa kita pakai kegunaannya itu ya, nanti kita akan bahas tentang kegunaannya itu untuk berbagai macam hal, mulai dari bisa untuk obat sakit kepala, untuk flu juga, untuk batuk pilek juga bisa kita gunakan untuk jahe. Dan bahkan yang luar biasanya itu jahe bisa kita gunakan untuk anak-anak yang sedang diare atau perutnya atau badannya dingin ya. Itu kita bisa parut jahe lalu diambil ampasnya setelah diperas, lalu daerah bagian ampas tadi itu ditaruh di daerah bagian perut ya. Dia kalau anak-anak mungkin ada yang mengalami kembung, mual atau mungkin diare, itu bisa diambil ampas jahenya ditaruh di bagian pusar dan di bagian belakang tulang belakang yang sejajar dengan pusar tadi, itu salah satu manfaatnya ya. Termasuk juga yang mungkin ada sakit mah, yang lagi sakit, itu juga bisa digunakan jahe tadi untuk ditempelkan ya ampasnya. Nah, jahe itu dikenal sekali salah satu herbal andalan yang kita bisa gunakan untuk flu ya. Kenapa bisa? Karena memang jahe ini punya aktivitas sebagai imunomodulator atau meningkatkan imun, sistem imun. Karena memang bagi orang-orang yang mengalami batuk pilek, terutama pilek ya, itu kan kebanyakan karena virus. Jadi jahe ini merupakan salah satu imunomodulator atau herbal yang bisa meningkatkan sistem imun. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengolah jahenya? Nah, saya bacakan dari beberapa resep-resep yang ada ya. Yang paling gampang memang adalah Anda merebus saja jahenya ya. Anda tumbuk sebentar biar agak hancur, terus kemudian Anda rebus langsung jahenya sehingga Anda mendapatkan air jahe. Itu yang paling gampang. Lalu yang kedua seperti apa? Anda buang airnya. Buang airnya dengan cara apa? Dengan cara rimpang jahe tadi itu dipanggang ya, lalu ditambah dengan satu bagian kayu manis dan ditambah dengan dua bagian serai, atau kalau ada akar manis juga bisa, tumbuk semua sampai rata dan hingga berbentuk pasta. Jadi satu sendok makan pasta ini kita bisa seduh dengan satu cangkir air panas, jadi kayak ngeteh, tapi ngetehnya pakai bubuk jahe, kayu manis, sama serai tadi. Ini juga bisa digunakan dan tambahkan madu atau pemanis alami ya, kita bisa gunakan untuk batuk pilek, terutama untuk pilek lah. Kemudian ada juga bisa juga dengan kita menggunakan menjadi teh ya. Jadi kalau saya biasanya teh batuk pilek atau teh pileknya saya, itu saya pakai teh biasa atau teh tubruk, tapi saya campurkan dengan jahe, kemudian saya campurkan dengan kayu serai, bagian serai lah, batang serai gitu, saya campurkan juga dengan cengkeh sedikit, ya 2-3 itu, dan saya campurkan dengan kayu manis. Itu cukup untuk kalau kita lagi badan kita lagi pegel-pegel gitu ya, atau mungkin lagi pilek, atau lagi banyak lendir, itu bisa kita pakai si jahe tadi. Gitu ya. Itu yang juga sangat mudah buat sekalian. Kemudian yang lainnya kita bisa gunakan juga jahe ini dengan cara kita menggunakan satu sendok makan bubuk jahe, kemudian bubuk adas dan kayu manis serta tadi sejumput bubuk cengkeh ya ke dalam satu cangkir. Karena kita masukkan ke dalam air panas, diaduk sampai agak hangat, lalu tambahkan madu. Itu juga bisa kita gunakan untuk mengatasi batuk pilek seperti itu. Nah, yang menariknya ternyata jahe ini dengan kandungan minyak asirinya itu kita bisa gunakan untuk inhalasi. Inhalasi itu seperti mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah melihat orang yang asma ya, atau lagi sesak napas, itu dibawa ke UGD. Itu nama inhalasi atau nebulizer. Nah, ternyata saya pribadi menggunakan jahe ini termasuk salah satu yang saya gunakan untuk inhalasi kalau ada orang sakit asma. Caranya gimana? Ada beberapa jenis herbal yang bisa Anda campurkan di situ selain jahenya ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya minyak jahe atau minyak cengkeh, itu kita bisa campurkan nanti ya. Caranya seperti apa? Sekitar 3 atau 5 tetes ya minyak cengkeh, minyak jahe atau minyak kayu putih ke dalam air, lalu kita rebus sampai keluar aromanya ya. Kadang-kadang saya campur juga dengan, kalau nggak ada, bisa dengan batang serai ya. Lalu setelah mendidih itu kita ambil katakanlah wajan atau mungkin pancinya tadi, lalu kita taruh wajah kita di situ, ambil ditutup. Ya, itu nanti juga bisa membuang lendir-lendir ya. Dan juga kalau memang ada, nggak ada itunya, kita campurkan juga dengan satu sendok makanlah bubuk jahe. Kemudian itu juga langsung bisa dihirup sebagai inhalasi kalau tadi nggak ada. Jadi lebih gampangnya adalah kalau di rumah Anda apa namanya, Anda misalkan nggak punya tadi barang-barangnya, minimal Anda nyetoklah bubuk jahe di rumah. Biasa kan kalau ibu-ibu di rumah kan nyetok itu tuh bubuk jahe untuk bumbunya, terutama bumbu kari kalau masakan Timur Tengah atau India ya. Itu salah satunya Bapak sekalian. Jadi juga bisa digunakan pasta jahe tadi ya. Kita bisa gunakan untuk meredakan hidung berlendir atau ingus, ditaruh di sini ya, di daerah samping hidung ya. Itu juga karena di daerah sinus, mungkin sebagian ada yang kena sinus, selain Anda bisa pakai jahe di sini, juga bisa dilakukan pembekaman di daerah sini. Jadi daerah sini itu ada lubang sebenarnya. Itu kalau dilakukan pembekaman itu sangat efektif untuk mengatasi orang-orang yang sinus di sini ya. Jadi kalau ditekan pun di sini, kalau orang sakit kepala itu sakitnya luar biasa ya, di daerah samping hidung itu ada lubang lah gitu. Kalau di akupuntur pun biasanya teman-teman akupuntur biasanya ditusuk di sini nih. Habis tusuk nanti shush, dia katanya melegakan pernapasan. Itu bisa juga Anda campurkan atau Anda oleskan bubuk atau pasta jahe di sana. Ya. Atau di dahi juga bisa, kalau sakit kepala kita bisa ambil tadi ya, bikin pasta jahe, sudah tahu ya yang saya jelaskan di awal tadi. Itu bisa juga pasta jahe itu Anda campur lalu Anda nanti oleskan di sini, daerah dahi juga, untuk menghangatkan gitu kan. Itu salah satu caranya, itu salah satu manfaat dari jahe yang Masya Allah luar biasa, ternyata banyak sekali manfaatnya. Termasuk juga jahe ini bisa Anda gunakan untuk mengatasi sakit kepala ya. Jadi kalau ada yang sakit kepala, batuk pilek, itu bisa teman-teman sahabat-sahabat sekalian juga bisa menggunakan jahe ini sebagai obat sakit kepalanya.